50 languages. 51. 51. Melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan. Saya ingin ke perpustakaan. Saya ingin ke perpustakaan. Saya ingin ke toko buku. Saya ingin ke toko buku. Saya ingin ke kios. Saya ingin ke kios. Saya ingin meminjam buku. Saya ingin meminjam buku. Saya ingin membeli buku. Saya ingin membeli buku. Saya ingin membeli koran. Saya ingin membeli koran. Saya ingin ke perpustakaan untuk meminjam buku. Saya ingin ke perpustakaan untuk meminjam buku. Saya ingin ke toko buku untuk membeli buku. Saya ingin ke toko buku untuk membeli buku. Saya ingin ke kios untuk membeli koran. Saya ingin ke kios untuk membeli koran. Saya ingin ke toko kacamata. Saya ingin ke toko kacamata. Saya ingin ke supermarket. Saya ingin ke supermarket. Saya ingin ke toko roti. Saya ingin ke toko roti. Saya ingin membeli kacamata. Saya ingin membeli kacamata. Saya ingin membeli buah dan sayuran. Saya ingin membeli buah dan sayuran. Saya ingin membeli roti bulat dan bungkal roti. Saya ingin membeli roti bulat dan bungkal roti. Saya ingin ke toko kacamata untuk membeli kacamata. Saya ingin ke toko kacamata untuk membeli kacamata. Saya ingin ke supermarket untuk membeli buah dan sayuran. Saya ingin ke supermarket untuk membeli buah dan sayuran. Saya ingin ke toko roti untuk membeli roti bulat dan bungkal roti. Saya ingin ke toko roti untuk membeli roti bulat dan bungkal roti.